إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita sudah selesai dari membaca keterangan Syekh Al-Allamah Zaid Ibn Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah rahmatan wasi'ah, penjelasan matan fa'uminu bifitnatil qabri wa na'imi, maka aku pun beriman dengan fitnatul qabr, yakni soal al-malakain wa na'imihi dan kenikmatan kubur. Juga ya, tentunya tidak luput darinya beriman dengan adanya azab kubur. Sebagaimana hal yang demikian telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu doa yang disyariatkan untuk dibaca setiap kita di akhir dari tasyahud kita, baik dalam salat wajib maupun dalam salat-salat nafilah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian qala al-imam al-mujaddid syaikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimah wa bi i'adatil arwahi ila al-ajsadi, dan aku pun beriman dengan dikembalikannya ruh-ruh kepada jasad-jasad. Jadi antara perkara yang diimani oleh beliau Syekhul Islam yang merupakan bagian dari keimanan kepada Yaumul Qiyamah adalah beriman dengan dikembalikannya ruh-ruh manusia ini ke jasad-jasad mereka. Ini setelah jasad-jasad mereka bercampur dengan tanah, hancur, tidak ada yang tersisa kecuali apa yang sudah kita pelajari pada sebelumnya, yakni ajibul azdanab, yakni tulang ekor, yang darinya, dari tulang ekor ini manusia ditumbuhkan kembali tubuhnya, ya, dikembalikan sebagaimana sebelumnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan ruh-ruh itu kepada jasad-jasad yang telah disusun tadi. Qala Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah wa min aqidati ahli sunnati wal jamaah al-imanu bi i'adatil arwahi ila al-ajsad allati kanat hayyatan mutaharrikatan fi hayatil amali udiat fil ardi wasarat rufatan bal waturaba fa inna allaha yu'iduha khalqan jadida. كما قال عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وكما قال أيضا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Dan di antara akidah, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, atba' as-salafus salih, adalah beriman dengan dikembalikannya ruh-ruh kepada jasad-jasad. Ya, tidak ada yang tertukar dari ruh tersebut satu dengan yang lainnya, kecuali akan kembali kepada jasad yang dahulu ditempati di kehidupan dunia. Allati kanat hayatan mutaharrikan, hayatan mutaharrikah fi hayatil amal, di mana jasad-jasad tersebut dahulu, ya, bersama dengan ruh yang ada di dalamnya, mutaharrikah, ya, beraktivitas, berbuat, ya, bergerak, fi hayatil amal, di kehidupan amal, yakni kehidupan dunia, baik apa yang dilakukan ataupun yang diupayakan, yakni usaha yang bermanfaat ataupun sebaliknya usaha yang memudaratkan. Kemudian wa'udiat fil ar, kemudian setelahnya, yakni setelah ruh keluar dari jasad-jasad tersebut, ya, kemudian ditempatkan, diletakkan, dikubur di bumi, ya, dikembalikan ke tanah, wasarat rufatan bal wa turaban, sehingga berubah setelah berlalunya waktu menjadi tulang-tulang yang lapuk, hancur. Bal wa turaban, bahkan, ya, hancur menjadi tanah, bercampur dengan tanah. Fa inna allaha yu'iduha khalqan jadidan, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan jasad-jasad tersebut khalqan jadidan, sebagaimana penciptaannya dahulu, ya, menjadi makhluk yang baru, yakni sebagaimana dahulu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya pertama kali. Tidak ada sedikit pun yang terluput atau tertinggal. Allah subhanahu wa ta'ala hidupkan kembali tubuh-tubuh yang sudah hancur bercampur dengan tanah tersebut. Tidak ada yang tertukar satu dengan yang lainnya, meskipun mungkin saja, ya, terkubur di satu kuburan, ya, lebih daripada satu jasad. Kama qala azza wa jal, sebagaimana Allah azza wa jal telah berfirman, وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. Dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang telah mengawali penciptaan makhluk ini, penciptaan manusia. ثم يعيده, kemudian setelah hancurnya tubuh-tubuh tersebut, dia pula yang akan mengembalikannya, mengembalikan penciptaan mereka. وهو أهون عليه, dan yang demikian itu ahwanu alaih, perkaranya lebih mudah. Yani hal ini terkait dengan ilmu makhluk. Adapun bagi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada perkara yang sulit. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia pertama kali, kemudian ya menghidupkannya kembali. Tidak ada yang lebih sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait dengan ilmu manusia, maka mengembalikan kepada sesuatu yang sudah ada, ini perkaranya lebih mudah, lebih ringan dibandingkan mengadakan di sesuatu yang belum ada. Ya, baik, jadi wa huwa ahwanu alaihi, soalnya nanti akan dijelaskan pula oleh Syekh Zaid, ya. Bah ini ya terkait dengan yakni ilmu kita, ilmu manusia, dan bagi Allah Subhanahu wa taala semuanya mudah. Kemudian wa kama qala aidan, ya, dan sebagaimana pula yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ini terkait dengan ucapan orang-orang musyrikin, qala, ya, salah seorang dari mereka mengatakan, may yuhyil idhama wa hiya ramim, siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang ini di mana tulang-tulang ini sudah dalam keadaan lapuk. Qul, katakan wahai Nabi, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bi kulli khalqin alim, katakan yang akan menghidupkannya kembali adalah yang menciptakan dan menyusunnya pertama kali, yakni Allah Subhanahu wa taala, wa huwa bi kulli khalqin alim, dan dia terhadap seluruh makhluknya benar-benar Maha mengetahui. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan sebagaimana dalam surat Luqman bagaimana Allah Subhanahu wa taala maha kuasanya untuk membangkitkan mereka manusia yang jumlahnya demikian banyak dalam waktu yang demikian singkat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma khalqukum wala ba'tsukum illa ka nafsin wahidah. Innallaha as-sami'un basir." Tidaklah penciptaan kalian, tidak pula ya dibangkitkannya kalian nanti di yaumul qiyamah illa ka nafsin wahidah, kecuali ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan membangkitkan kembali satu jiwa yang demikian banyaknya. Ya, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala dibangkitkannya mereka seperti Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali satu jiwa. Innallaha as-sami'un basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar ya dengan apa saja yang kita ucapkan. Ya, baik dengan ucapan lisan ataupun apa yang ada dalam ucapan hati kita. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala basir, Maha melihat dengan apa saja yang kita perbuat, baik perbuatan-perbuatan yang terkait dengan amalan anggota badan ataupun yang terkait dengan amalan-amalan hati kita. Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah tabaraka wa taala. Penyebutan dua dari dua nama Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama yang agung bukan hanya sekedar berita bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, kemudian setelah itu selesai, tidak. Tetapi sebagai tanbih bagi kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua amalan kita. Ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah Maha mendengar dengan apa saja yang kita ucapkan, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dengan apa saja yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah tabaraka wa taala. Sehingga yang harus kita siapkan di kehidupan dunia ini adalah jawaban yang akan kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tanyakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita. Kemudian Kata Syekh Zaid selanjutnya, wa kam laha min nadha'iri atau min nadha'ira, wa kam laha min nadha'ira. Ya, berapa banyak bagi hal yang demikian, yakni terkait dengan al-bi'tsah, ya, dibangkitkannya kembali manusia setelah kematian mereka, min nadha'ir, dari hal-hal yang sebanding atau serupa dengannya. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita dalam kitabnya, ini terkait dengan permisalan-permisalan yang Allah berikan, ya, dari sebuah tanah yang kering, tandus, kemudian Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali, ya, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah Allah memberikan permisalan yang demikian, ya, untuk kita mengingat bahwa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menghidupkan tanah yang tandus, yang mati, yang secara perhitungan manusia tidak mungkin akan bisa menghijau, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menghidupkan kembali kita setelah kehancuran tubuh-tubuh kita. Kemudian, wa dzalika min hikmatillahi tabaraka wa ta'ala, dan yang demikian, ya, termasuk di antara hikmah Allah tabaraka wa ta'ala, di antara kemahabijakan Allah tabaraka wa ta'ala, li'anna an-na'ima yakunu lir-ruhi wal jasadi wal 'adaba yakunu 'ala ar-ruhi wal jasadi fil hayatil barzakhiyah wa fil hayatil ukhrawiyah akmalu wa ashaddu wa la budda ay ya'khudha al-jasadu nasibahu min al-'adab wa kadhalika na'imul arwahi yakunu akmala fil hayatil barzakhiyah fa idza ja'atil hayatul ukhrawiyah iktamala an-na'imu lil arwahi wal ajsadi kama dalla ala dzalika al-kitabul aziz was sunnatul mutahharatu wa ijma'u man yu'tada bi ijma'ihim. Dan termasuk di antara hikmah, ya, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan terkait dengan pembanding kenikmatan, demikian pula adab, apa yang Allah Subhanahu wa taala, ya, jadikan di kehidupan dunia ini, yang Allah jadikan di kehidupan dunia ini kita diuji, dan kenikmatan juga diuji dengan perkara-perkara yang tidak kita sukai. Kemudian kata beliau selanjutnya, li'annan na'im, karena sungguhnya kenikmatan, sebagaimana kenikmatan itu terjadi di dunia, sebagaimana kenikmatan di dunia itu juga dirasakan oleh jasad kita dan ruh kita. Kata beliau, li'annan na'ima yakunu lirruhi wal jasad, karena sungguhnya kenikmatan itu terjadi, dirasakan oleh ruh dan jasad. Wal azabu yakunu ala ruhi wal jasad, demikian pula bahwa azab, ruh dan jasad juga mengambil bagian dari azab tersebut, fil hayatil barzakhiyah, di kehidupan kubur, di kehidupan alam kubur, kenikmatan demikian juga azab dirasakan oleh fisik, oleh jasad maupun ruh. Kemudian wa fil hayatil ukhrawiyah, adapun di kehidupan akhirat, akmalu wa ashad, maka kenikmatan maupun azab, ya, kenikmatan maupun azab yang terjadi di kehidupan akhirat itu lebih, yakni sempurna dari sisi kenikmatan, wa ashad, ya, lebih keras, ya, dari sisi adab, ya, azab yang akan dirasakan oleh mereka yang pantas untuk mendapatkannya tidak bisa ya dibandingkan dengan azab yang terjadi kehidupan sebelumnya. Wala budda ayyakhudal jasadun nasibahu minal azab, dan suatu perkara yang mesti untuk jasad ini mengambil bagian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika na'imul arwah, demikian pula terkait dengan kenikmatan ruh. Ruh yakunu, di mana kenikmatan tersebut akmala, akan lebih sempurna, fil hayatil barzakhiyah, di kehidupan barzah. Kenikmatan ruh di kehidupan barzah ini lebih sempurna dibandingkan kenikmatan ruh di kehidupan dunia ini. Ya, sebagaimana kita ketahui, ya, kehidupan dunia, kehidupan yang tidak lepas dari perubahan-perubahan yang ada. Demikian sifat dunia. Kita semua diuji dengan perubahan-perubahan yang ada untuk diketahui siapa di antara kita yang benar-benar jujur keimanannya dan siapa yang dusta. Oleh karena itu, kenikmatan yang ada di kehidupan dunia ini pun ya berubah-ubah. Dan kenikmatan barzah yang diberikan kepada mereka orang-orang yang beriman jauh dibandingkan kenikmatan yang didapatkan di kehidupan dunianya. Faiza ja'atil hayatul ukhrawiyah, jika datang ya sampai pada kehidupan akhirat, tegak hari kiamat, iktamalan na'im lil arwahi wal ajsadi, maka kenikmatan tersebut akan menjadi semakin sempurna, baik kenikmatan yang dirasakan oleh ruh-ruh maupun jasad-jasad mereka. Kama dalla ala dzalika alkitabul aziz was sunnatul mutahharah wa ijma'u man yu'tada bi ijma'ihim, sebagaimana hal yang demikian telah ditunjukkan di dalam Al-Kitabul Aziz, Al-Quranul Kirim. Demikian pula di dalam sunnah yang suci. Dan demikian pula ijma' dari mereka para ulama yang diperhitungkan ijma' mereka. Di antaranya dalil dari sunnah, ya, hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam hadis qudsi ini, atau dikenal dengan hadis ilahi, aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang salih, menunjukkan bahwa perkaranya telah ada, telah diciptakan. Aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang salih, ma la 'ainun ra'at, sesuatu yang la ainun ra'at, tidak ada satu mata pun yang pernah melihatnya dari kenikmatan yang bisa dilihat tersebut. Maknanya, kalau kita pernah melihat sesuatu yang itu puncak dari keindahan yang bisa kita lihat, maka kehidupan jannah tidak bisa dijangkau dengan perkara tersebut. Kemudian wala udhunun sami'at, tidak pula ya satu telinga pun pernah mendengarnya. Yani kemerduan yang bagaimanapun yang bisa dijangkau oleh telinga kita, ya, maka kenikmatan yang ada di jannah ya jauh di atas itu semua. Kemudian wala khatara ala qalbi bashar, kenikmatan yang tidak pernah terlintas di sanubari manusia. Makanya kalau kita membayangkan dengan puncak bayangan yang bisa kita jangkau dari kenikmatan yang bisa dibayangkan. Sekali lagi, maka bayangan kita tidak bisa mampu atau tidak mampu untuk menjangkau keindahan, kenikmatan jannah Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa kenikmatan akhirat adalah kenikmatan yang demikian besar, tidak bisa untuk dibandingkan dengan kenikmatan apapun dari kenikmatan dunyawiyah. Bahkan ya, semua kita mungkin pernah mendengar bagaimana yakni Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita tentang kenikmatan atau jannah yang diberikan, yang didapatkan oleh seorang yang paling akhir masuk ke dalam jannah, yang mendapatkan yang paling rendahnya dari kenikmatan jannah. Ternyata kenikmatan yang diberikan kepada hamba tadi berkali-kali lipat dibandingkan kenikmatan yang diberikan ya kepada seorang seandainya seorang memiliki dunia dan seisinya. Ya, bukan hanya sekedar menjadi lurah, bukan hanya sekedar menjadi camat atau presiden, menjadi penguasa dunia dan seisinya. Tidak ada yang lebih berkuasa dibandingkan dia. Maka ya, dikali lipatkan 10 seandainya dia menguasai wilayah yang 10 kali lipat dunia ini dengan berbagai kenikmatan yang ada di dalamnya, pelayan-pelayan yang ada di dalamnya, ya. Maka seperti itulah kenikmatan yang paling rendah yang ada di jannah. Baik. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa amma ahlul idram minal kuffari wa ahli nifaqi al-i'tiqadi fala nasiba lahum fi maghfiratillahi wala hadza lahum fi rahmatih. Adapun orang-orang yang mujrim, orang-orang yang jahat, orang-orang yang maksiat dari kalangan kuffar, ya, dari kalangan orang-orang kafir, wa ahlin nifakil i'tiqadi, demikian juga orang-orang munafik i'tiqadi, fala nasiba lahum fi maghfiratillah, maka mereka tidak mendapatkan sedikitpun dari ampunan Allah tabaraka wa ta'ala, wala hadza lahum fi rahmatih, dan mereka tidak mendapatkan sedikitpun bagian dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka kekal di dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kenikmatan jannah Allah subhanahu wa ta'ala, kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan ya oleh sanubari kita seindah apapun, maka ketahuilah bahwa azab Allah subhanahu wa ta'ala, neraka Allah subhanahu wa ta'ala, siksaan yang tidak bisa digambarkan dengan sengeri apapun dari siksaan-siksaan yang bisa dibayangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan tentang kenikmatan yang paling tentang azab yang paling ringan yang Allah subhanahu wa ta'ala siksakan kepada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kafir, yakni Abu Talib. Ya. Dia ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di neraka yang paling dangkal. Ya. Ternyata ketika telapak kakinya tersentuh api neraka, seketika mendidih otaknya. Dan Abu Talib merasa bahwa tidak ada orang yang lain yang lebih berat siksanya dibandingkan dia. Ini yang paling ringannya. Bagaimana lagi dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan tentang orang-orang munafikin, nifaq i'tiqadi, innal munafikina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik mereka di dasar neraka yang paling dalam, dasar neraka yang paling bawah. Menunjukkan bahwa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka lebih dahsyat ya, dibandingkan yang lainnya, sebagaimana musibah dengan sebab mereka terhadap kaum muslimin lebih besar, ya, dibandingkan musibah yang dirasakan kaum muslimin dari orang-orang kufar yang lainnya. Dikatakan mereka hidup bersama kaum muslimin, ya, dan mereka menimpakan kemudharatan dalam keadaan kaum muslimin menyangka bahwa mereka adalah saudara-saudara kaum muslimin. Kemudian wa amma usatul muwahhidin mimman yadkhuluna an-nar biqadri jaraimihim thumma inna Allaha ya'dhanu fi syafa'ati fihim kama marra ma'ana. Adapun terkait dengan mereka, orang-orang yang bermaksiat dari kalangan ahlu tauhid, artinya orang-orang yang tauhidnya, ya, masih terjaga walaupun, ya, hanya seberat zarrah, mimman yadkhuluna an-nar, dari mereka yang masuk ke dalam neraka karena Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak berkehendak untuk mengampuni mereka. Sebagaimana kita ketahui, dosa di bawah kesyirikan tahtal masyiah, mungkin Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengampuninya sehingga pelaku maksiat tersebut selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengazabnya sesuai dengan kadar dari kemaksiatan dan dosanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan pada mereka untuk diberi syafaat sebagaimana pembahasan ini telah berlalu. Kemudian waqad jaa fil athari, dan telah datang di dalam sebuah asar, sebuah riwayat, anna ahadal kuffar, ya, bahwa salah seorang di antara, yakni orang-orang kafir, akhadha 'idaman ramiman, dia membawa atau mengambil tulang yang sudah lapuk, ya, sudah hancur-hancur remuk. Wa atabihi lin nabi sallallahu alaihi wasallam, atau wa utiya bihi lin nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tulang-tulang ini dibawa di hadapan nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, kemudian orang ini berkata kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni perkataan yang menunjukkan, yakni pengingkaran, pelecehan terhadap nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang beliau beritakan. Kata orang kafir ini, ataz'um ya Muhammad annallaha yu'idu hadha, apakah engkau yakin, taz'um yani yakin, wahai Muhammad, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan ini, yakni tulang-tulang yang hancur tersebut? Qala, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am yumituka thumma yuhyika thumma yudkhiluka an-nar, ya, dia Allah Subhanahu wa taala akan mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali, kemudian memasukkanmu ke dalam neraka. Ini menunjukkan dari sini, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang tadi tidak akan beriman, mati di atas kekufuran, dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam neraka Allah tabaraka wa taala. Asar ini diriwayatkan At-Tabari di dalam tafsirnya, bisa dilihat pada Sahih Sirah Nabawiyah karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Baik, kita dengarkan azan terlebih. Baik, kita lanjutkan. Terkait dengan siapa tokoh musyrik yang dimaksud pada riwayat ini, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah pada Sahih Sirah Nabawiyah beliau menyebutkan bahwa tokoh tersebut, yakni Ubay ibn Khalaf, Ubay ibn Khalaf, yang dia datang dengan membawa tulang-tulang yang sudah lapuk basah, kemudian berkata dengan perkataan ini. Dan dalam hal yang demikian, yakni menta'in seorang akan menjadi penghuni neraka, ini perkara yang kembalinya kepada dalil dari Al-Kitab dan As-Sunnah. Ya, dalil dari Al-Kitab dan As-Sunnah. Ya, sebagaimana menetapkan bahwa seorang termasuk dari ahlun nar, maka demikian pula sebaliknya, seorang termasuk dari ahlul jannah, ya, kembalinya kepada apa yang datang beritanya dari Al-Kitab dan As-Sunnah. Yang termasuk dalam ini, julukan-julukan yang diberikan oleh mereka harokiyun terhadap para tokoh mereka, ya, dengan julukan As-Syahid. Ini bukan perkara ringan. Yang seperti ini adalah persaksian bahwa orang yang dimaksud, ya, adalah ahlul jannah. Sementara masalah ini masalah ghaibiyah yang kembalinya kepada keterangan dari Al-Kitab dan As-Sunnah. Ya. Sehingga memberikan gelaran yang semisal ini termasuk berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala bighairi ilm. Nah, pada kisah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi Ubay bin Khalaf, dia berkata dengan perkataannya tersebut, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am yumituka tsumma yuhyika tsumma yudkhiluka an-nar." Ini persaksian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang tersebut mati dalam kekufurannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam neraka-Nya. Fal maqsud anna al-musyrikin alladzina ma qadara Allah haqqo qadrihi wa la 'arafuhu haqqo ma'rifatihi yastab'iduna an ta'uda al-khalaiqu khalqan jadidan yawm al-qiyamati ba'da an asbahat turaba. Maksud dari keterangan di atas bahwa orang-orang musyrikin, orang-orang yang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan, tidak mengenal Allah Tabaraka wa taala dengan sebenar-benar pengenalan, mereka yastab'idun, yakni menganggap mustahil. Istib'ad maksudnya ya menganggap mustahil. Jadi istilah ba'id dalam bahasa Arab artinya mustahil. Sebagaimana qarib itu maknanya pasti, ya. Sebagian ulama, kullu ma huwa atin fa huwa qarib, setiap perkara yang pasti, ya, datang itu dekat, ya. Termasuk diantaranya apa? Kematian, ya. Kematian itu sesuatu yang dekat, hanya saja kita terkadang menganggap jauh, apalagi fisik sedang sehat, ya, usia masih muda, ya, harta masih banyak, kan seperti itu, menganggap bahwa kematian itu sesuatu yang masih jauh. Mereka menganggap mustahil untuk makhluk ini akan kembali, ya, menjadi, yakni diciptakan kembali menjadi sesuatu yang baru setelah kehancuran mereka, yakni untuk dikembalikan nanti pada yaumul kiamah setelah mereka berubah menjadi tanah. Ini keyakinan mereka, orang-orang musyrikin. Dan demikian juga keyakinan orang-orang Ba'athiyah, ya, orang-orang partai Ba'ath, ya, partainya Saddam Hussein, ya, mereka dinamakan Ba'athiyah karena mengingkari Ba'ath, sebagaimana Qadariyah mengingkari takdir. Fa'amal mu'minuna fayu'minun bi'anna Allah ala kulli syai'in qadir. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka betul-betul mengimani, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mampu terhadap segala sesuatu. Li'anna Allah akramahum. Mereka, ya, meyakini akan kemahakuasaan Allah dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada mereka. Jadi untuk kita menyadari dari sini keimanan kita, ya, kemudian kita mengikuti jalan salafus salih. Ini betul-betul karunia, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Ya, bukan karena kita merasa pantas untuk mendapatkannya, bukan. Tapi ini betul-betul karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Fajama'a lahum bainal ilmi wal aqli wal iman. Maka Allah Subhanahu wa taala kumpulkan pada diri mereka kaum mukminin antara ilmu, akal dan keimanan. Bi anna rabbahum huwa alladhi awjadahum minal adami wa amtanna 'alaihim bidzalik. Bahasanya Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala, dialah zat yang telah menciptakan mereka dari sesuatu yang tidak ada, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada mereka dengan penciptaan itu. Oleh karena itu, awal dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah penciptaan kita. Fi qawlihi, sebagaimana yang Allah beritakan pada firman-Nya, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. معنى dari ayat-ayat tersebut, walaqad khalaqnal insan, dan sungguh kami telah menciptakan al-insan, manusia, min sulalah min tin. Ini dari kumpulan beragam jenis tanah. Yang dimaksud insan di sini yakni Adam. Karena Adam diciptakan dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfah. Kemudian adapun keturunannya, Allah menyatakan, ya, kami jadikan penciptaan mereka, ya, berupa nutfah. Yani air, fi qararin makin, di tempat yang demikian kokoh, yakni rahim, ya, di dalam rahim. Di proses awal dari penciptaan anak keturunan Adam berupa nutfah, yakni berupa air. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqah, kemudian kami menciptakan dari nutfah, dari air tersebut, 'alaqah, yani segumpal darah. Dikarenakan darah ini menempel di rahim dinamakan alaqah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Kemudian kami menciptakan dari segumpal darah ini mudghah, berproses menjadi sekerat daging. Kemudian fakhalaqnal mudghata 'idhama, kemudian kami ciptakan, ya, dengan daging yang sudah mulai terbentuk tersebut, tulang-tulang. Fakasawnal 'idhama lahma, ya, yang kemudian kami pakaikan, kami bungkus tulang-tulang itu dengan daging. Tsumma ansya'nahu khalqan akhar, setelah itu semua kemudian kami susun menjadi khalqan akhar, yani penciptaan yang lainnya, ya, tahap berikutnya. Fatabarakallahu ahsanal khaliqin, maha suci Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pencipta. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau pada awal dari kitab beliau Al-Qaulul Mufid, ketika menjelaskan tentang jenis-jenis tauhid, tauhid ar-rububiyah, al-uluhiyah, al-asma wa sifat, menyebutkan bahwa pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan selainnya adanya pencipta. Ya, karena Allah menyatakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Lantas bagaimana terkait dengan keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta? Ya. Maka penjelasannya kata beliau bahwa penetapan yang Allah sebutkan di ayat ini bahwa di sana ada pencipta-pencipta, ya, maksudnya, ya, bahwa pencipta yang Allah tetapkan di sana sifatnya hanya mengubah dari sesuatu yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala sediakan. Adapun, ya, pencipta yang hakiki yang mengadakan dari sesuatu yang tidak ada itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya misal, ya, ini adanya kursi yang saya duduki ini, ada yang membuatnya, ada yang menciptanya. Tapi pembuat kursi ini tidak mengadakan dari sesuatu yang tidak ada. Ya, dia membuatnya dari sesuatu yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Sehingga hakikatnya, ya, pencipta yang selain Allah Subhanahu Wa Taala hanya sifatnya tahwilus syai ila syai. Ini mengubah dari sesuatu yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada bentuk yang lainnya. Dan itu semua pun, ya, tidak lepas dari pengajaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluk-makhluknya. Selanjutnya, walladzi awjadahum minal adami qadirun ala i'adatihim, hamzahnya di bawahnya, i'adatihim taratan ukhra. Dan zat yang telah menjadikan mereka, menciptakan mereka dari sesuatu yang tidak ada, maha mampu untuk membalikan mereka pada kesempatan yang lain yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Li'annal i'adata ahwanu minal bar'i, karena sungguhnya mengembalikan itu lebih mudah daripada mengawali. Ya, mengembalikan itu lebih mudah daripada mengawali. Ya, sebenarnya ilmu kita kalau coba buatkan ini, kita belum pernah mengetahui bagaimana cara membuatnya. Ya. Beda halnya dengan coba buatkan yang seperti ini. Artinya sudah ada contohnya, tinggal mengulangi. Ini lebih mudah. Wallahu tabaraka wa ta'ala indahu al-bad'u wal-i'adatu sawa. Boleh tegaskan demikian. Dan adapun Allahu tabaraka wa ta'ala di sisinya mengawali penciptaan, demikian juga mengulangi penciptaan, ini di sisi Allah sama. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala azza sya'nu, sebagaimana zat yang maha mulia urusannya, yakni Allah, menyatakan wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduh wa huwa ahwanu alaih wa lahul mathalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang telah mengawali penciptaan makhluk kemudian mengulanginya, ini setelah kehancuran mereka, wa huwa ahwanu alaih, dan mengulangi, membalikan penciptaan mereka, ini sesuatu yang lebih mudah. Ya, walahul mathalul a'la, dan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang tertinggi, fis samawati wal ard, di langit maupun di bumi, wa huwal azizul hakim, dan dia adalah zat yang memperkasa lagi maha bijaksana. Digabungkannya dua nama Allah, al-aziz dan al-hakim, ya, semakin menunjukkan akan kemahamulian Allah Subhanahu wa taala, karena kemahaperkasaan Allah, ya, tidak lepas dari kemahabijakannya, sebagaimana kemahabijakannya tidak lepas dari kemahaperkasaannya. Dikarenakan pada makhluk, terkadang kalau memiliki kekuasaan, merasa tidak ada yang lebih darinya, cenderung apa? Berbuat zalim. Ya, sebaliknya di sana ada yang bijak, tetapi orangnya lemah, tidak memiliki kekuatan. Adapun Allah Subhanahu wa taala maha perkasa, lagi maha bijaksana. Fal mu'minun yu'minuna bidzalika kullah li'anna rabbahum akhbarahum bidzalik fima anzalahu 'alal ma'sumi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka orang-orang yang beriman, mereka beriman dengan semua itu dikarenakan Rabb mereka telah memberitakan kepada mereka hal yang demikian dengan wahyu yang diturunkan kepada al-ma'sum, seorang yang terjaga, yakni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyyina rasula minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Allah menyatakan yang maknanya dialah zat yang telah mengutus di tengah kaum yang ummi, bangsa Arab, mayoritas mereka orang-orang yang tidak mampu menulis dan membaca tulisan. Allah subhanahu wa ta'ala utus di tengah mereka seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka, yatlu alaihim ayati, dengan keadaan nabi sebagai seorang yang ummi, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemampuan untuk bisa membacakan kepada umatnya apa yang Allah wahyukan kepadanya. Dan ini sekali lagi sebagai bukti yang paling besar, ya, yang menunjukkan bahwa apa yang dibacakan oleh nabi itu bukan dari hasil beliau belajar kepada manusia, karena beliau seorang yang ummi. Ya, bersama dengan itu beliau Allah jadikan, ya, sebagai utusan yang membacakan kepada manusia wahyu darinya. Kemudian wa yuzakkihim, di mana dia sallallahu alaihi wasallam mentazkiyah mereka, menunjukkan bahwa seluruh syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat mentazkiyah umat ini, yakni membersihkan mereka dari kotoran zahir, demikian pula kotoran batin. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dia sallallahu alaihi wasallam mengajari mereka alkitab dan alhikmah, yakni as-sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, meskipun mereka, yakni sebelum itu, sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dari ayat ini, yakni akhir dari ayat ini, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, menunjukkan bahwasannya mereka yang tidak sampai, yakni bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus menerus dalam keadaan di dalam kesesatan, ya, dan semua yang di luar dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisih ajaran beliau merupakan kesesatan. Oleh karenanya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasiah pada kitabnya Al-Aql wa Naql, beliau menegaskan bahwa lafaz ad-dhalal, sesat, tidaklah lafaz ini diitlakan, ya, tidaklah diterapkan kecuali pada penyelisihan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidaklah lafaz sesat, ya, diterapkan kecuali pada setiap perkara yang menyelisihi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun menyelisihi pendapat fulan, fulan di kalangan manusia, tidak dikatakan orang yang menyelisih itu dikatakan apa? Sesat, tidak. Ya, contoh misalnya menyelisih ustadznya kemudian dikatakan sesat, tidak. Ya, tapi istilah sesat digunakan untuk setiap perkara yang menyelisih ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'adhamu ni'matin 'alal mukallafin, 'alal mukallafin min alamil insi wal jin, ni'matul wahyi kitabullahi wa sunnatu ar-rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka paling agungnya kenikmatan yang diberikan kepada al-mukallafin, kepada yakni makhluk-makhluk yang terkena beban syariat dari kalangan manusia maupun jin, adalah nikmat wahyu, yakni sampainya ilmu kitab dan as-sunnah, ya, kepada mereka. Kemudian Allah berikan taufik untuk mengikuti Al-Kitab dan As-Sunnah tersebut, sehingga terkumpul dan tergabung pada diri mereka, yakni hidayatu al-irsyad wal bayan dan hidayah at-taufik. Sebagaimana kita ketahui, sebatas seorang sampai padanya hidayatul irsyad wal bayan, maka hidayah tersebut tidak bisa untuk dia selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, karena yang demikian ada perkara yang sampai kepada orang-orang kafir juga, yakni hidayah al-bayan wal irsyad. Adapun hidayatul taufik hanya didapatkan oleh hamba-hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dengan kenikmatannya di dunia ini dan kenikmatan di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dari golongan yang demikian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.